tega permainkan aku. Kamu selingkuh di belakangku. Kamu jahat, hianati aku. Kamu sudah hancurkan hatiku. Jangan sentuh aku benci kamu. Aku jijik sama kamu. Jangan sentuh aku benci kamu. Aku jijik sama kamu. Aku jijik. Hatiku. Jangan sentuh.